wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim, kita memasuki ayat 147, yaitu firman Allah, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Ayat ini merupakan perintah yang Allah sebutkan kepada kaum mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji jika mereka selalu membenahi amalannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersyukur kepada Allah dan beriman kepadanya, wa kana Allahu syakiran alima, dan bahwasanya Allah bagi mereka yang bersyukur kepadanya, Allah pun bersyukur kepadanya, dan yang beriman kepadanya dengan kalbu, dengan kalbunya, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu, Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh, dan Allah balas baginya dengan balasan yang jauh lebih baik dari amalannya. Allah ghani, Allah dalam keadaan maha kaya, tetapi Allah balas dan Allah bersyukur kepada hambanya yang taat kepadanya. Allah terima amalan soleh mereka dalam keadaan Allah tidak membutuhkan semua itu dan tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaannya. Kemudian Allah sebutkan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man dhulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak mencintai perkataan yang jelek disampaikan dengan keras atau terang-terangan kecuali bagi orang yang didzalimi, dan Allah sami'an 'alima, maha mendengar dan mengetahui segala sesuatu. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul, kata Ibnu Abbas, Allah tidak cinta kalau seseorang mendoakan kejelekan kepada orang lain, kecuali kalau dia dalam keadaan mazlum, terzalimi, maka rukhsah, keringanan yang diberikan kepadanya untuk dia mendoakan jelek, musibah atau semisalnya, kepada orang yang mendzalimi dia. Makanya Allah sebutkan illa man dzalim, kecuali orang yang dizalimi. Kalau sebatas itu rukhsah, sebatas itu boleh, boleh. Menunjukkan jika dia bersabar itu lebih baik baginya. Ditafsirkan ayat ini pula oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la yad'u alaih, kalau bisa jangan dia berdoa jelek kepada yang mendolimi dia. Wal yaqul Allahumma a'inni alaih, tetapi hendaklah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu aku menghadapi orang ini agar kembali kepadaku madlamahnya, sesuatu yang didolimi dari dia, kalau itu harta ya agar itu kembali kepada dia. Wastakhrij haqqi minhu, atau doa kepada Allah, ya Allah, keluarkan hakku dari orang ini. Misalnya orang itu berhutang enggak dibayar-bayar padahal dia mampu. Doa kepada Allah agar itu dikeluarkan darinya dan dibayarkan kepadamu. Waqad arkhasa lahu atau qad urkhisa lahu an yad'a 'ala man dhalamahu min ghairi an ya'tadiya 'alaih. Maka rukhsah, kata Hasan Al-Basri, untuk orang itu berdoa, kalau mau berdoa kejelekan boleh bagi yang mendolimi dia, tetapi itu pun tidak melampaui batas, tidak melakukan i'tidak dalam doanya, melanggar batasan-batasan, melebihi apa yang dilakukan orang itu. Tentang ayat ini, ditafsirkan pula di dalam hadis di Abu Dawud, bahkan di Bukhari Muslim dan yang lain, dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala qulna ya Rasulullah innaka tab'atsuna fananzilu biqaum fala yaqruna. Wahai Rasulullah, kadang kau utus kami ke sana kemari untuk dakwah, kadang kami singgah di suatu kaum tapi mereka tidak mau menjamu kami layaknya tamu, tidak dijamu. Fama tara fi dzalik, bagaimana menurutmu itu? Qala idza nazaltum bi qaum fa amaru lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu minhum. Rasul jawab, bila kalian singgah di suatu kaum dan mereka menyuguhkan untuk kalian yang sepatutnya pantas untuk tamu, ya terimalah. Wa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Tetapi jika tidak mereka lakukan, ambil oleh kalian sebatas hak dhaif, hak seorang tamu yang memang pantas untuk kalian dapati. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Miqdam Abu Karimah, ayyuma muslim dhafa qauman fa asbaha dhaif mahruman fa inna haqqan ala kulli muslim nasrahu hatta ya'khudha bi dhira lailatihi min zar'ihi wa malihi. Rasulullah sebutkan setiap muslim yang singgah atau bertamu di suatu kaum, dan tamu ini mahrum dari jamuannya, terharamkan, ini gak dapat, tidak diberi jamuannya, maka hak atas setiap muslim untuk membela dan menolong tamu ini sehingga dia mendapati balasan atau suguhan yang pantas baginya di malam itu dari tanaman, ini buah-buahan, atau dari harta makanan pada kaum tersebut. Demikian juga diriwayatkan dari jalan lain dengan makna yang sama. Hadis-hadis ini menjadi pegangan bagi Imam Ahmad dan a'immah lain yang menyebutkan tentang wajibnya diyabah, wajibnya menjamu tamu. Tamu punya hak untuk dihormati dan dijamu dengan baik sepantasnya. Semakna dengan itu, hadis Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabi faqala inna li jaran yu'dhini. Seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW di mana tetangganya mengganggu dia. Faqala lahu akhrij mata'ak fadha'hu 'ala at-tariq. Maka Rasul katakan padanya, keluarkan barang-barangmu di rumah dan letakkan di pinggir jalan sehingga dilihat, diketahui oleh semua orang. Fa akhadha ar-rajulu mata'ahu fa tarahu 'ala at-tariq. Maka dia pun mengamalkan nasihat Rasul, dia ambil dan dia letakkan di luar barang-barang rumahnya. Fa ja'ala kullu man marra bihi qala malak. Maka tiap orang lewat tanya, ada apa kamu ini, kenapa kok barang-barang perabotan rumah di luar semua. Qala jari yu'dini. Maka dia sebarkan kejelekan, omongan jelek tentang tetangganya tadi. Karena fulan tetanggaku mengganggu, mengganggu aku. Fayaqulu Allahumma al'anhu Allahumma akhzihi. Maka orang pada membela yang terdolimi ini. Ya Allah laknat dia, tetangganya yang mengganggu. Ya Allah hinakan dia karena mengganggu tetangganya. Faqala rajul, maka tetangganya setelah itu semua mendatangi dia dan mengatakan, irji ila manzilik, kembalilah kamu pulang ke rumahmu. Waqala la uzika abada, dan dia katakan, aku tidak akan mengganggu kamu selamanya. Maka ini bentuk dari yang Allah katakan, jahra bisu minal qaul, perkataan jelek yang dijaharkan, disampaikan dengan terang-terangan dan orang pada tahu. Semula itu haram dan tidak baik dan tidak dicintai oleh Allah. Kamu katakan fulan begini, fulan begitu. Karena itu omongan jelek, mencela dia atau membongkar aibnya. Tetapi Allah berikan rukhsah kepada hambanya ketika itu posisi orang yang terdolimi. Illa man dhulim, seorang yang didolimi dari hak-haknya. Demikian ayat mengajarkan kepada seorang mukmin untuk menjaga lisannya terhadap kejelekan dan perkataan yang tidak baik, kecuali sebatas pembelaan terhadap dirinya, pembelaan terhadap hak-hak pribadi miliknya yang dirampas atau diganggu oleh orang. Seperti tadi bahwa ayat ini masuk di dalamnya perkara penjamuan tamu. Jumhur dari fuqaha menyatakan bahwa dhiyafah, penjamuan tamu itu, min makarimil akhlak, dari akhlak yang mulia, dari kemuliaan adab dan akhlak seorang muslim. Itu pun seperti Hasan al-Basri sebutkan, kalau dia mukmin. Dan Imam Malik memahami yang dimaksud pula ketika orang itu gak punya pilihan. Artinya kalau di semisal di Arab sana, di tengah gurun pasir itu ada saja suku-suku nomaden yang selalu pindah-pindah. Mereka berhenti di sini, bangun tenda sama ontanya, kambingnya, dan seterusnya. Nah, terkadang orang tersesat atau kehabisan bekal. Mau kemana dia? Sejauh mata memandangnya pasir, laut, lautan pasir. Kalau dia tidak dijamu dan tidak diberi, ya akan terdolimi dan teraniaya. Makanya dia punya hak. Bahkan seperti tersebutkan dalam hadis tadi, boleh dia ambil haknya sepantasnya untuk makan atau dari harta mereka, kalau itu ada kurma atau anggur misalnya dari kebunnya, sebatas itu. Adapun jika orang itu ada pilihan, maka gak termasuk di dalam ini. Ini misalnya di perkotaan, apalagi seperti sekarang ada penginapan, ada hotel, ada ini, maka gak termasuk. Ada warung di sana sini, ada mataim, ada restoran, hatta tidak dijamu oleh si tuan rumah misalnya, banyak rumah makan. Maka yang dimaksud hadis seperti kata Imam Malik, ketika orang itu tidak ada pilihan, gak ada pilihan, mau kemana dia? Mau gak mau kamu yang sebagai tuan rumah di situ, sebagai yang punya harta, punya makanan, harus menjamu dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pun terkait orang yang tidak dikenal. Kata Imam Malik, terkait orang yang tidak dikenal. Ibnu Sabil, begitu, Abirus Sabil, orang sedang lewat, Disebut demikian karena kalau itu ada hubungan ma'arif atau qorobah, maka itu wajib. Wajib karena ininya, karena ma'rifah atau karena qorobah. Ini karena kerabat misalnya yang datang ini pamanmu, ami, khal, khalah, atau semisal itu, dari jauh, dari luar kota, dari luar negeri datang kepadamu, maka kamu harus menjamu dia karena ada hubungan kerabat yang mengikat antara kamu dan dia. Atau demikian pula ma'rifah, orang yang kamu kenal, orang yang kamu tahu baik tentang dia, untuk menjaga hubungan antara keduanya. Ayat pula tidak berarti orang yang diperlakukan kezoliman kepada dirinya untuk melakukan kezoliman yang sama kepada yang mendolimi dia. Hanya gak boleh, tidak boleh, tidak benar dalam syariat jika orang dikodzif membalas mengkodzif juga. Kodzif tuduhan terhadap kehormatan. Fulan atau fulana ini zani, zania. Waliyahubillah. Kodzif, dia gak punya bukti. Gak boleh kemudian, oh ini aku terdolimi, fulan mendolimi, mengkodzif, menuduh kehormatan saya. Balas juga, oh fulan itu yang zani. Kemudian berdalil dengan ayat la yuhibbullahu al-jahra bis-su min al-qawli illa man dhulim. Tidak. Tidak masuk dalam pengertian yang semacam itu. Tetapi sebatas tadi, ketika orang tidak mendapati haknya atau hak dia ditindas seperti tetangga tadi, boleh dia lakukan untuk mengembalikan haknya. Di dalam ayat pula tidak termasuk di dalamnya apa yang di Sahih Muslim ketika seseorang dalam posisi muhakamah, dalam keadaan meminta hukum, atau keadilan dari imamnya atau hakimnya, sampai kemudian si hakim menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus menunaikan kewajiban dari dirinya, siapa pula yang berhak menerima itu. Dan ini juga para ulama sebutkan bagi yang manzilahnya sama, setara, orang bilang selevel manzilahnya, martabat antara yang satu dengan yang lain, agar orang-orang rendahan atau para juhala tidak punya kesempatan atau tidak punya keberanian untuk menyentuh dan membicarakan kehormatan fudhala, orang-orang mulia, hanya dengan tuduhan dan pengakuan-pengakuan belaka. Karena kalau tidak, nanti ada orang rendahan, orang gak dikenal, orang bawahan membicarakan fulan dari kibar ulama, dari kibar masyaikh, sementara dia siapa juga gak ada yang kenal, gak ada yang tahu. Berani menyentuh, berani membicarakan irt dan kehormatannya, seperti yang ma'al asaf kita dapati dari beberapa banyak orang di masa fitnah, berani membicarakan kehormatan para masyaikh, para ulama, dan juga karena sebab senjata yang diberikan oleh tokoh-tokoh fitnah, seperti diberi jalan untuk mereka berani melakukan itu. Makanya al-fattanun ahlul fitnah, para ulama sebutkan sababu, menjadi penyebab para sufaha wal juhala tajarra'u, berani untuk bantah, bicarakan. Ya lain kalau itu bantahan ilmiah dengan adab, bantahan dengan hawa nafsu, caci maki, celaan kesana kemari, gak ada ilmunya. Tapi berani bicara sana, fulan itu begini, fulan orang yang gak selevel, sama sekali gak ada perbandingannya, yang ini di keutamaan yang sangat tinggi, yang ini kenal saja orang tidak. Maka perlu dijaga dan difahami. Di dalam ayat illa man zulim, sebagian membacanya mabni lil ma'lum, illa man zalam, dan ini qiraahnya Zaid ibn Aslam, dan termasuk dari qurra ma'rufin, dari ulama rahimahumullah. Artinya dengan bacaan ini, kecuali bagi orang yang zalim dalam perbuatannya atau ucapannya, maka boleh kamu menjaharkan celaan atau omongan jelek terhadapnya. Makna mutaqarib, semua ini merupakan taubih, ancaman dan celaan bagi orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kondisi para orang-orang zalim dan sifat mereka. Kebanyakan, keumumannya, orang kalau sudah zalim dan terbiasa melakukan kezaliman akan berani melepas lisannya tidak menahan, tidak mengekangnya, sehingga berani membicarakan kehormatan orang dan irt saudaranya yang itu haram, ringan bagi dia, terasa bukan kedoliman, terasa bagi dia bukan dosa besar. Bahkan kalaupun dia mengada-ngada dengan dusta dan fitnah, oh pulan memang gini, pulan wanu dia begini, sudah semaunya. Lisannya tidak terjaga kesana kemari, dan itu hukuman dan min syu'mi dzulm, dari jeleknya dan dampak dari kezaliman. Lisannya tidak terkontrol untuk membicarakan kehormatan orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, unsur akhaka zaliman au madluma, bela saudaramu itu zalim atau madlum. Madlum ma'ruf dibela, zalim dengan dicegah, diingatkan dari kedolimannya. Ittaqillah, hadha haram, fulan gak boleh, fulan demikian. Khudu ala aidi subahaikum, lafaz lain beliau katakan, pegang tangan orang-orang sefi, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan mereka lepas kendali, semaunya sudah, dalam perbuatannya, dalam lisannya ngawur. Makanya perlu dipegang, ditahan, diingatkan, dinasehati. Wakan Allah Subhanahu Wataala, dan ini ancaman dari Allah, walaupun berita bentuknya kabar, bahwa Allah Maha Tahu, Maha Mendengar segalanya, terutama bagi kamu yang mendzalimi, kamu yang berani membicarakan kehormatan orang lain dan mengambil hak mereka. Allah Maha Tahu, Allah Maha Dengar, agar mereka dengan ini menahan diri dan meninggalkan perbuatan zalimnya. Semian alima, tidak ada yang tersamar, tidak ada yang tertutupi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam.